Mengapa wajahmu muram? Cobalah kau katakan padaku sayang. Apakah karena diriku hingga senantiasa engkau membisu? Katakanlah segera rahasia jiwa, jangan kau sembunyikan hingga berlarut lama. Katakanlah segera rahasia jiwa, jangan kau sembunyikan hingga berlarut lama. Andaikan aku berdosa, sudikah kau maafkan itu semua? Katakanlah segera rahasia jiwa, jangan kau sembunyikan hingga berlarut lama. Katakanlah segera rahasia jiwa, jangan kau sembunyikan hingga berlarut lama. Andaikan aku berdosa, sudikah kau maafkan itu semua? Sudikah